Tak mampu ku berkata-kata, semua mimpi tinggallah cerita. Tiba saatnya kau meninggalkanku. Tak terbayang ku jalani hari sepi sendiri tanpa dirimu. Ku harus sanggup merelakan dirimu. Selamat jalan kau kekasihku, kan ku kenang selalu kehangatan saat ku peluk dirimu. Bayangan dirimu menyisakan rindu selamanya hingga di ujung nafasku. Waktu takkan mungkin terulang, kau yang pergi tak takkan kembali. Ku harus sanggup merelakan dirimu. Selamat jalan kau kekasihku, kan ku kenang selalu kehangatan saat ku peluk tubuhmu. Bayangan dirimu menyisakan rindu selamanya hingga di ujung nafasku. Ku kan ku kenang selalu.